ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, warahmati roja dan pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatul iman, pendengar dan pemerhati roja Kendari dan sekitarnya yang masih terus memantau siaran kami pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kembali pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian dalam kitab fikih Raudhul Murbi yang seperti biasa dibawakan oleh Al-Ustaz Romli bin Haya hafizullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini beliau telah berada di studio dan tentunya akan mengharapkan kepada pendengar penghati roja Kendari dan sekitarnya dapat mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan kepada pendengar dan penghati roja, setelah penyampaian materi, para pendengar semua juga bisa langsung berinteraktif kepada kami dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh beliau ataupun hal-hal lain yang perlu untuk ditanyakan. Baik, di nomor 0822-9298-6295 kalian bisa berinteraktif di sana dan tentunya kalian akan mendapatkan jawaban yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, kepada Ustaz, kepadanya kami silakan. Falyatafaddal maskura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alakum bi ihsanin ila yamiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, para pendengar atau pemerhati Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Raudhatul Murbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang sholat berjamaah dengan tema Ahkamul Imamah, hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan makmun. Imam dan makmun. Ada satu pertanyaan di sini di awal kita membahas ini, man huwal aula bil imamah? Siapa yang paling pantas atau paling berhak untuk menjadi imam? Maka al-aula bil imamah, yang menjadi pantas atau yang paling berhak untuk menjadi imam adalah al-aqra'u, orang yang paling aqra'. Aqra' yang dimaksud adalah orang yang paling ajwadu, yang paling bagus bacaannya, tajwidnya, dan yang paling ahfazu, yang paling hafal. Oleh karenanya inilah yang paling pantas yang pertama untuk dijadikan sebagai imam, orang yang paling aqra, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqrahum li kitabillah. Yang menjadi imam pada suatu kaum adalah orang yang paling akra, orang yang paling akra, orang yang paling menghafal atau olah, dan orang yang paling ajwad, orang yang paling bagus bacaannya. Kalau ditanyakan, kalau seandainya ada orang yang bagus bacaannya tapi hafalannya itu sedikit, kemudian dibandingkan dengan orang yang hafalannya banyak tetapi ajwad atau bacaannya kurang bagus, mana yang lebih didahulukan? Ya, ulama kita menjelaskan bahwasanya, misalkan seseorang punya hafalan cuma 3 juz tetapi bagus bacaannya, ajwad dia, tajwidnya bagus, ya, tahsinnya bagus, kemudian dia cuma hafalan 3 juz. Ada orang yang hafalannya 10 juz tetapi kalau dibandingkan dengan yang 3 juz bacanya kurang, ya, kurang. Artinya lebih bagus bacaan yang 3 juz tadi. Maka dengan demikian yang didahulukan adalah ajwad, yang paling bagus tajwidnya atau bacaannya, meskipun hafalnya lebih sedikit daripada ya orang yang satunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ingkanu fil qiraati sawaan, kalau dalam qiraahnya sama, hafalannya atau tajwidnya sama, maka fa'alamuhum bisunnah, maka yang dipilih di antara keduanya adalah yang paling alim tentang sunnah, tentang fikih salat. Kenapa demikian? Kalau suatu saat ada suatu kejadian lupa atau dan lain sebagainya, maka dia bisa mengetahui bahwasanya apa yang harus dilakukan oleh seorang imam, apakah dia sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Jadi penting dia untuk mengetahui sunnah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau dalam sunnah itu sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang didahulukan adalah orang yang paling ya diluan berhijrah. Hijrah itu maknanya ya berpindah dari negeri kufur ke negeri muslim, atau maksudnya adalah orang yang paling duluan masuk Islam. Kemudian kalau seandainya juga ya dalam qiraahnya sama, ya alimnya tentang fikih salat sama, kemudian hijrahnya sama, maka yang didahulukan di antara keduanya adalah orang yang paling tua umurnya, ya as-sannu, orang yang paling tua umurnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza hadaratis salatu falyu'azzin ahadukum wa la ya'ummakuma akbarukuma." Ketika telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah akbarukuma, yang paling ya yang paling tua umurnya, atau akbarukum, yang paling tua umurnya. Jadi ini tingkat-tingkatannya. Oleh karenanya ya, kalau kita ingin memilih menunjuk imam ya di antara kita semua jamaah, maka kita lihat siapa yang paling akra, siapa yang paling bagus bacaannya, kemudian yang kedua hafalannya ya banyak. Setelah kita lihat ada yang sama, maka kita dahulukan orang yang paling alim tentang sunnah, orang yang faqih tentang hukum-hukum salat. Kalau juga dia keduanya faqih, sama-sama qiraahnya bagus, maka kita lihat siapa yang paling duluan masuk Islam atau hijrah. Kalau sama lagi, maka kita ambil siapa yang paling tua umurnya di antara keduanya. Di antara keduanya yang sama dalam qiraahnya, sama dalam alimnya, sama dalam hijrahnya, ya kita pilih yang lebih tua umurnya. Kalau seandainya sama lagi, ya sama qiraahnya, sama alimnya fikih tentang salat, sama dalam masalah hijrahnya, sama juga dalam masalah umurnya, maka ketika itu kita ya mengundi. Ya, siapa yang keluar dari undian di antara keduanya, maka dialah yang pantas berhak untuk menjadi imam, ya. Imam. Tapi tazahamu, undian ini hanya dilakukan manakala tidak ada sepakat jamaah. Tetapi kalau ada sepakat jamaah untuk mendahulukan salah seorang di antara keduanya, ya maka inilah yang lebih dilakukan. Oleh karenanya itu tingkatan-tingkatannya, ya yang paling bagus qiraahnya, yang kedua yang paling alim tentang sunnah, kalau sama yang paling diluan hijrah, kalau sama yang paling tua umurnya, kalau sama juga ini maka diundilah siapa yang akan keluar undian, dialah yang menjadi imam, dengan syarat belum ada yang disepakati. Kalau ada yang disepakati siapa yang didahulukan jadi imam, maka itulah yang menjadi imam. Ini dalam satu keadaan. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan seperti seseorang yang berada di rumahnya, maka ketika mungkin mereka salat berjamaah di suatu rumah, maka yang lebih pantas jadi imam adalah sahibul bait, yakni ya orang yang punya rumah, ya orang yang punya rumah. Atau kita dalam satu dalam satu komunitas atau kampung atau satu wilayah, maka yang pantas jadi imam adalah sultan, pemimpin. Ya, kecuali nanti dia berikan izin kepada orang ya sahibul bait, atau pemimpin itu dia memberikan izin kepada imam yang dia tunjuk. Oleh karenanya ini juga disebutkan dalam hadis Riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wala ya ummanna rajulun rajulan fi baitihi wala fi sultani illa bisni. Tidak boleh seseorang mengimani seseorang pada rumahnya. Tidak boleh tamu mengimani, ya, mengimami salat pada tuan rumahnya, dan tidak boleh juga rakyat mengimami pemimpinnya illa biizni, kecuali dengan izin tuan rumahnya atau izin dari pemimpinnya. Inilah hukum-hukum yang berhubungan dengan siapa yang pantas, ya, siapa yang pantas menjadi imam, ya, ketika akan ditunjuk jadi imam. Oleh karenanya, meskipun, ya, meskipun ada orang yang lebih akra, ada orang yang lebih alim tentang salat, tetapi tidak boleh dia menjadi imam manakala sudah ada imam rawatib yang ditunjuk di suatu masjid. Tidak boleh, ya, tidak boleh, karena sudah sepakat di jamaah tersebut bahwasanya ini adalah imam rawatibnya mereka. Tidak boleh. Tidak boleh juga, ya, seorang tamu meskipun dia lebih akra, lebih lebih hafal Al-Quran atau lebih alim, tetapi kalau dia bertamu, tidak boleh dia menjadi imam di rumah tamunya, di rumah yang dia bertamu, ya, kecuali diizinkan oleh tuan rumahnya. Demikian juga, ya, kalau seseorang berada satu wilayah yang ada kekuasaan, ada pemimpin, maka tidak boleh seseorang meskipun dia akra, ya, dia lebih faham sunnah, tidak boleh dia menjadi imam kalau masih ada pemimpinnya, kecuali pemimpin itu memberikan izin kepadanya. Nah, karenanya kita melihat dulu di zaman khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka lah yang memimpin, ya, memimpin salat ini, ya, mereka menyerahkan keimaman dalam salat, kecuali, ya, dia ada usur, maka dia serahkan dengan izinnya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hukum seseorang menjadi imam padahal, ya, ada orang yang lebih pantas menjadi imam, ya, daripada dia, atau lebih bagus bacaannya, atau lebih alim tentang, lebih faqih tentang salat daripada dia, dia menjadi imam di situ, maka, ya, hukum imamannya adalah sahih, tetapi disebutkan ulama makruh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan urutan-urutan, tingkatan-tingkatan dalam imam. Misalkan dalam sebuah masjid, ya, belum ada yang disepakati siapa yang jadi imam. Kemudian, ya, ada seorang yang ingin menjadi imam padahal ada orang yang di belakangnya lebih baik bacaannya, lebih faqih, maka orang ini, ya, keimamahan orang ini adalah sahih, namun, ya, makruh hukumnya karena dia menyelisih daripada urutan-urutan tingkatan yang aula, yang lebih pantas untuk menjadi imam yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan khusus bagi suatu masjid yang punya imam rawatib atau suatu rumah yang ada ahli baitnya, maka, ya, tidak boleh kita, ya, langsung menerobos menjadi imam padahal ada imam rawatibnya. Maka disebutkan bukan lagi cuma makruh, maka dalam dua keadaan ini maka haram hukumnya. Misalkan di suatu masjid sudah ada imam rawatibnya, kemudian kita menerobos untuk menjadi imam, ya, maka bukan lagi makruh hukumnya ini, tetapi sudah, ya, haram. Beda tadi kalau umpamanya dia menjadi imam padahal di belakangnya ada orang yang lebih akra, lebih hafal, lebih bagus bacanya, ya, maka dia menerobos jadi imam, maka ini makruh hukumnya. Tetapi kalau di ahlul bait atau di masjid yang ada imam rawatibnya, sama sekali atau haram dia menerobos untuk menjadi imam, ya, karena, ya, ini lebih hukumannya atau akibatnya lebih parah daripada keadaan yang pertama yang makruh hukumnya. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya dalil tentang kalau ditanyakan bahwasanya bagaimana bermakmum dengan orang yang fajir, orang yang fasik, ya. Misalkan fasik dia adalah orang yang suka orang yang menyelisih agama karena subhat atau karena syahwat. Ya, dia, ya, menyelisih agama aturan syariat. Nah, ada orang mukmin dia menyelisih aturan syariat atau aturan agama. Misalkan dia adalah seorang peminum, kemudian dia jadi imam. Atau misalkan dia adalah orang yang menyelisih aturan agama disebabkan karena subhat, ya, dia banyak berpendapat atau berkeyakinan tentang perkara-perkara yang tidak disyariatkan dia lakukan, perkara bid'ah dalam salat dia lakukan, ya. Ya, orang ini adalah orang yang subhat. Atau misalkan dia adalah orang yang terpengaruh dengan Jahmiyah atau Khawarij, ya. Ada subhat dalam masalah agamanya, maka dia termasuk fajir atau fasik. Maka bagaimana kalau seseorang menjadi imam, ya, dalam keadaan demikian? Misalkan ada orang imam ditunjuk, tapi kita lihat sehari-harinya bahwasanya dia peminum khamar, atau kita lihat sehari-harinya bahwasanya dia ini adalah orang yang suka pergi-pergi ke dukun, ya, pergi ke dukun dan lain sebagainya. Tetapi perginya ke dukun belum mengeluarkannya dia dari keislamannya, mungkin karena ketidaktahuannya dan lain sebagainya. Maka orang demikian ini dikatakan fasik dalam segi syahwatnya dan fasik dalam segi subhatnya. Maka bagaimana hukumnya berimam atau bermakmum di depan, ya, di belakang imam yang fasik demikian ini, ya? Maka disebutkan hukumnya sahih salatnya kita, tetapi kiraah makruh kita bermakmum di, ya, pada imam yang demikian ini. Di mana sisi kemakruhannya? Karena kalau kita menjadikan dia imam, berarti ya semakin akan menipu masyarakat bahwasanya dia adalah orang, ya, terkemuka dalam agama padahal dia peminum khamar atau suka pergi ke dukun, ya. Maka ya ini akan menipu masyarakat atau juga menipu dirinya, ya, dianggap bahwasanya dia adalah orang yang terkemuka di masyarakat. Oleh karenanya, meskipun ya salat kita ketika kita menjadi imam yang demikian seorang mukmin, ya, kepada seorang mukmin yang fasik atau fajir, maka meskipun salat kita sebagai makmum adalah sahih, tetapi hukumnya kiraah makruh, karena disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ummanna imra'atun rajulan wala arabiyun muhajiran wala fajirun mu'minan illa ayyakharahu bisultanin yakhafu sautahu. Tidaklah boleh seorang wanita menjadi imam untuk laki-laki. Tidak boleh juga orang Arab Badui menjadi imam untuk orang muhajirin. Ya, kenapa orang Arab Badui ini biasanya mereka umumnya mereka tidak terlalu faham tentang masalah adab, ya, adab, sedangkan orang muhajirin adalah umumnya orang-orang yang beradab. Dan tidak boleh juga seorang yang fajir, orang yang fasik, ya, menjadi mengimami orang mukmin yang baik. Illa kecuali, ya, dia akan dipaksa, ya, dengan sultan, dengan penguasa dipaksa untuk bermakmum di belakangnya orang yang fasik, ya, dipaksa dan ditakuti dengan cambuknya penguasa tersebut. Jadi di sini dijadikan dalil bahwasanya wala fajiran mu'minan, tidak boleh atau tidak pantas seorang yang fasik itu menjadi imam untuk orang-orang mukmin yang baik. Ya, di sini, ya, dalam hadis ini diambil faedah ulama, bukan, ya, bukan menunjukkan bahwasanya la di sini bukan la sihah, ya. La sihah artinya tidak sahih salatnya imamnya orang fajir, bukan demikian, tetapi maksudnya adalah tidak sempurna atau tidak ada kesempurnaan atau ya makruh hukumnya kita menjadikan orang fasik sebagai imam, ya, ya, kecuali dalam keadaan kita dipaksa. Dalil yang dijadikan bahwasanya sahihnya salat, ya, di belakang orang yang fasik sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari hadis Abu Dzar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nanti di akhir zaman ada aimmatul jur, para imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang banyak berbuat dosa, pemimpin-pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya, ya. Mereka diantaranya mengakhirkan salat dari waktunya. Di antara ciri pemimpin nanti adalah orang yang pemimpin yang rusak adalah pemimpin yang selalu mengakhirkan salat dari waktunya. Salat di luar waktu maksudnya. Kemudian Ya, ketika itu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma ta'muruna ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah, ketika kita mendapatkan pemimpin yang demikian ini. Maka kata Nabi SAW, sallu salata liwaktiha fa'in adraktumuha mahum fasallu. Kalian salat pada waktunya, kalau seandainya kalian mendapatkan ya pemimpin ya salat pada waktunya, kalau kalian mendapatkan salat pada waktunya meskipun akhir bersama dengan pemimpin tersebut, maka salatlah bersama dengan pemimpin tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sahihnya salat di belakang pemimpin yang ya yang pemimpin yang fajir atau yang fasik. Kemudian juga menunjukkan yang demikian ini bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum kaunu yusalluna khalfa aimmatil jur. Dulu para sahabat mereka salat di belakang pemimpin-pemimpin yang fasik. Di antaranya mereka salat di belakangnya Al-Hajjaj ya bin Yusuf As-Saqafi. Ya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini terkenal orang yang fasik, pemimpin yang pernah ya, yang telah membunuh salah seorang sahabat Nabi Abdullah bin Subair radhiyallahu an. Fasik. Kemudian juga mereka para sahabat salat di belakangnya Mukhtar bin Ubaid As-Sakhafi. Dia ini termasuk orang yang menjadikan nanti munculnya cikal bakal dari firqo sesat yaitu Khawarij. Ya, karena dia betul-betul adalah orang yang gulu dalam pembelanya kepada Husain bin Ali radhiyallahu an, sehingga dari sinilah muncul cikal bakalnya Khawarij. Jadi dia adalah orang yang mulai terpengaruh dari faham-faham yang menyelisih daripada ahli sunnah. Kemudian juga mereka salat di belakangnya, para sahabat mereka salat di belakangnya Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ini adalah salah seorang gubernur Irak yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Ketika itu dia adalah orang diantaranya ya pemimpin yang suka minum khamar. Maka mereka para sahabat salat di belakangnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya salat di belakang orang yang fasik itu sahih meskipun ya secara asal bahwasanya qaraha dibenci, tidak disukai karena khawatir nanti ya manusia akan manusia akan merasa bahwasanya pemimpin adalah pemimpin yang dijadikan imam itu adalah pemimpin yang baik. Jadi manusia tertipu dengan kefasikannya. Oleh karenanya ya hukumnya adalah sahih. Ya kalau ada orang tanyakan bagaimana kita salat di belakang orang yang suka minum, ya jawabannya bahwasanya ya salat kita adalah sahih ya, namun hukumnya adalah qiraha makruh. Kalau ada ya imam atau di masjid lain yang imamnya adalah bagus tidak peminum, maka ya kita ke sana supaya ya kita masuk dalam hukum qiraha. Kemudian juga disebutkan tadi bahwasanya ini juga ada pembahasan bahwasanya bagaimana kita menjadikan imam yang berbeda mazhab dengan kita. Misalkan kita ini mazhab Hambali. Kita pergi ke satu masjid yang imamnya ya di masjid itu adalah mazhab Syafi'i. Atau bagaimana kalau mazhab Syafi'i bermakmum di belakang mazhab Hambali? Maka taksihu khalfal mukhalifu fil furu. Maka jawabannya bahwasanya sahih salatnya seseorang atau bermakmum kepada imam yang menyelisihi dia dalam masalah furu'nya. Karena para imam-imam mazhab itu ya mereka adalah sepakat dalam masalah usuluddin. Ada sebagian furu' yang mereka berbeda pendapat. Bagaimana kalau kita bermakmum kepada orang yang bermazhab Syafi'i sementara kita bermazhab Hambali, atau demikian sebaliknya? Maka dijawab oleh saya bahwasanya sahih salatnya seseorang yang bermakmum di belakang imam yang berbeda mazhab. Hambali khalfas Syafi'i, was-Syafi'i khalfal Maliki, wal Maliki khalfal Hanafi, wal Hanafi khalfal Hambali. Seorang mazhab Hambali salat di belakang imam Syafi'i, seorang mazhab Syafi'i salat di belakangnya Maliki, seorang mazhab Maliki salat di belakangnya Hanafi, Hanafi salat di belakangnya Hambali. Maka ya sepakat ahli ilmu bahwasanya sahih salatnya yang demikian ini. Hal ini pernah terjadi di Mekah dahulu, ya, di Mekah dahulu pernah terjadi yang demikian. Ya. Ya, pernah terjadi demikian dan ditetapkan oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah ketika itu, pemerintah Saudi ya, atau di Arab Saudi dulu, ya, kerajaan Arab Saudi ditetapkan demikian ini. Sampai di Mekah itu dalam satu salat ada ya 4 imam. Pertama mazhab Syafi'i, azan kemudian salat. Hambali, Hanafi, Maliki tidak salat. Setelah itu mazhab Hambali yang imam, kemudian azan, kemudian qomat, kemudian salat. Maliki, Hambali tidak salat. Setelah itu Maliki, setelah itu Hambali. Bahkan pemerintah mengatur tempat-tempat imamnya atau mihrabnya. Ya, seperti kalau mazhab Syafi'i dia salat mihrabnya atau imamnya berada di depan pintu Ka'bah. Kalau mazhab Hambali ya berada di sisi Hajar Aswad. Kalau mazhab Maliki berada di Rukun Yamani. Kalau mazhab Hambali imamnya berada di Hijr, mengajak Hijr, daerah Hijr Ismail. Maka demikian ya, mereka salat sendiri-sendiri. Mazhab Hanafi tidak salat di imam mazhab Hambali ketika itu. Namun ketika yang berkuasa adalah Malik Abdul Aziz rahimahullah, ya, Raja Abdul Aziz, salah seorang raja dari raja-raja Arab Saudi, ketika berkuasa beliau jama'an nas ala imami wahidin. Beliau mengumpulkan manusia di dalam ya, imam yang satu. Beliau berpendapat bahwasanya tidak boleh demikian. Tidak ada asarnya demikian ini. Tidak ada ya salapnya demikian ini. Maka beliau menyatukan kembali dalam satu imam. Ya tentunya mungkin imamnya digilir, Imam Syafi'i, ya Imam Hanafi, Imam Hambali digilir, tetapi semuanya salat dalam keadaan ya salat dalam keadaan meskipun mereka berbeda ya imamnya ya dalam segi mazhab, mereka tetap salat di belakangnya. Walizalika, oleh karenanya naqulu lil Hambali, oleh karenanya ya kata saya, kita berkata kepada orang yang bermazhab Hambali, law ji'ta khalfa Syafi, kalau engkau datang salat di belakangnya imam yang bermazhab Syafi, yaqnutu fil fajri, dia salat, dia dalam salat subuh, dia kunut dalam salat subuh, karena mazhab Syafi'i ini termasuk mazhab yang mengatakan disyariatkannya kunut pada salat subuh terus menerus. Ya Hambali tidak disyariatkan. Maka ketika seorang bermazhab Hambali datang, kemudian yang menjadi imam adalah mazhab Syafi'i, maka yang dia berkunut subuh, fasalli khalfahu, maka hendaklah dia salat di belakangnya, atau sah salatnya di belakang imam yang bermazhab Syafi'i. Jadi demikian tentang masalah perbedaan mazhab yang menjadi imam dan makmum. Kemudian juga dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW, tidak sahih salatnya seseorang ya yang dipimpin oleh imamnya wanita. La ta'ummanna imra'atun rajulan, janganlah sekali-sekali seseorang wanita memimpin salat bagi laki-laki. Jadi tidak sah salatnya seorang ya wanita yang memimpin ya kemudian makmumnya laki-laki. Jadi tidak sah salat jamaah yang demikian ini. Bahkan disebut walal khunsari rijal, tidak boleh juga orang yang banci atau yang bencong dia menjadi imam untuk laki-laki. Karena apa? Li'anal khunsa kada yumkinu ain takuna imratan. Bisa jadi yang bencong tadi sebenarnya hakikatnya dia benar-benar perempuan. Banci benar-benar perempuan. Sementara perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Kemudian juga disinggung juga tentang masalah seorang imam yang tidak mampu ruku dan sujud atau duduk. Ya, bagaimana yang demikian ini? Seperti satu kasus, ya. Mana yang harus kita lakukan? Kalau imam itu salat duduk, apakah kita juga ikut duduk? Ya. Atau kita berdiri? Ya. Misalkan imam dia pimpin salat dalam keadaan duduk. Apakah kita salat duduk, ya, juga atau kita salat berdiri? Maka ya ini kita lihat ya, bagi makmum dia akan melihat apakah dia salat julusan au an yusallu qiyaman, apa dia salat berdiri ya, bagi imamnya kalau dia imamnya salah duduk. Mata yusalluna julusan wa mata yusalluna qiyaman. Kapan makmum itu salat duduk? Kapan imam itu kapan makmum itu salat berdiri ketika imamnya duduk? Maka muallif mengatakan bahwasanya in kana qad ibtada bihim as-salatu jalisan fa innakum yusalluna julusan. Kalau imamnya itu pada awal dia pimpin salat takbiratul ihram, dia sudah duduk. Ya memang dalam keadaan duduk, maka ya maka makmumnya juga harus duduk berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, fa isa shalla jalisan, kalau imam salat dalam keadaan duduk, fa shallu julusan ajmaun, maka salatlah kalian juga duduk semuanya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau imamnya duduk, maka kita duduk semuanya. Ya, kita duduk saja karena innamal ju'ilal imam liutamma bihi, sesungguhnya imam diangkat itu ketika ya apa untuk diikuti. Ya kalau dia berdiri, kalau dia duduk, kalau dia ruku, ya dia sujud, kita ikuti. Kemudian kalau seandainya imam awalnya dia berdiri, ya takbir pertama dia salat dalam keadaan berdiri, ya kemudian karena ada satu halangan mungkin jalasa dia duduk, fa innahum la yajlisuna wa yutammimuna wa yatimmunaha qiyaman, maka makmum tidak boleh duduk dan makmum sempurnakan dengan berdiri. Jadi kita tinggal lihat kalau imamnya tadinya dia berdiri, mungkin sudah tua imamnya, dia ingin baca yang panjang kemudian dia duduk, ya dia duduk dulu nanti mau bacaan dia mau akhir bacaannya kemudian dia berdiri, maka makmum di belakangnya tidak duduk karena awalnya imam itu berdiri. Berbeda kalau keadaannya imam dari awalnya dia duduk, salat duduk, maka dalam keadaan demikian imam makmum juga salat duduk karena perintah Nabi, fa isa shalla jalisan fa shallu julusan ajmaun. Kalau imam awalnya salat duduk, maka kalian juga hendaknya salat duduk semuanya. Dalilnya kalau imam yang tadinya awalnya dia berdiri kemudian dia duduk, maka makmum tidak perlu duduk, lanjutkan ya salat dalam keadaan berdiri meskipun imamnya dalam keadaan duduk. Dalil yang dijadikan yang demikian ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat maratan lamma marada, ketika beliau sakit, amara Abu Bakrin ayyataqaddama fataqaddama bin nas, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, maka Abu Bakar salat. Ya pada sebagian salatnya Abu Bakar, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesehatan Nabi sudah mulai pulih. Beliau keluar sementara Abu Bakar memimpin imam. Ya apa menjadi imam. Falamma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ta'akhara Abu Bakrin, maka Abu Bakar mundur. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Jalasa. Ya. Jalasa wa shalla bihim jalisan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat dalam keadaan duduk, wa shalla bihim. Nabi salat imam dalam keadaan duduk, wahum qiyamun, sementara sahabat dalam keadaan berdiri. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya annal imam, sesungguhnya imam isa ibtada as-salah qa'iman, kalau di awalnya dia salat dalam keadaan berdiri, summa arada lahu mayastadi julusuhu, ya kemudian ya setelah itu muncullah sesuatu yang menjadikan dia terpaksa duduk, fa innahu yajlisu, ya kemudian dia duduk, wa yatimul ma'mun, tetapi ma'mun menyempurnakan qiyaman dalam keadaan berdiri. Ya, jadi ini hukum-hukum tentang apakah kita mengikuti imam kalau imam duduk, ya, atau kita tetap berdiri, maka hukumnya kita lihat kalau imamnya di awalnya dia duduk, takbiratul ihramnya duduk, maka kita duduk. Kalau imamnya tadinya berdiri, ya, kemudian karena ada sesuatu hal dia duduk, maka kita makmum tidak perlu duduk, kita lanjutkan sempurnakan dengan keadaan berdiri. Kenapa demikian? Karena orang yang salat atau bacaan orang yang salat dalam keadaan duduk itu setengah bagian daripada bacaan orang yang salat berdiri. Jadi ya salat berdiri itu lebih utama daripada salat duduk. Ya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya kalau seandainya seorang imam dia salat, ya, kemudian dia tidak mengetahui ya bahwasanya dia itu belum berwudu, setelah salat, ya, ba'da intihai salat, maka dia mengingat bahwasanya dia itu belum berwudu, ya. Berarti tadi dia pimpin salat dalam keadaan imamnya, ya, berhadas kecil, kemudian makmumnya adalah bersuci. Jadi imam ini pimpin salat dalam keadaan ya tidak thaharah, ya tidak berwudu, maksudnya tidak suci. Maka setelah selesai salat baru imam dia mengetahui bahwasanya dia tadi tidak salat. Tidak berwudu. Maka kewajiban bagi imam adalah mengulangi salatnya. Bagaimana makmum? Makmum ketika itu salatnya adalah sahih. Ya, makmum yang diimani yaitu salatnya tetap sahih. Ya, salatnya tetap sahih. Li'anna wajara zalika li Umar wa jara li Utsman wa jara li ghairi wahidin min ashabah falam ya'murun nasa bil i'adah. Karena hal ini walau alam disebutkan oleh penulis pernah terjadi pada diri Umar, pernah juga terjadi pada diri Utsman, dan pernah juga terjadi pada diri selain dari salah seorang dari sahabat. Tapi ketika itu mereka tahu bahwasanya mereka tadi memimpin salat dalam keadaan belum berwudu. Falam ya'murun nasa, maka ya mereka tidak merintahkan makmumnya untuk mengulangi salatnya. Mereka saja mengulangi yang mengulangi salatnya. Oleh karenanya, ya saya ulangi lagi bahwasanya kalau seorang imam dia pimpin salat padahal dia belum berwudu atau dia belum mandi wajib, ya lupa, kemudian dipimpin salat, ya kemudian nanti dia ingat ketika sudah selesai salat, bagaimana dia imam tersebut wajib mengulangi salatnya, tetapi bagi makmum, ya makmum tetap sahih salatnya, ya sahih salatnya, karena walau alam pernah disebutkan ini pernah terjadi bagi Umar, Utsman dan salah seorang sahabat. Ya demikian menjadi imam tapi lupa mungkin berwudu. Ya setelah salat baru ingat, tetapi mereka setelah itu tidak memerintahkan kepada makmumnya untuk mengulangi salatnya. Berbeda kalau di tengah-tengah salat, ya dia imam ya langsung keluar kalau dia mengingat bahwasanya dia belum berwudu. Nanti ada salah seorang jamaah yang melanjutkan atau menyempurnakan salat jamaah tersebut. Kemudian di sini juga biasa kita ditanyakan oleh jamaah atau saudara kita muslim, bagaimana tentang imamnya seorang anak zina. Artinya anak zina ini adalah anak yang lahir di luar pernikahan, ya bapak dan ibunya ya melakukan hubungan, bapak dan ibu biologisnya melakukan hubungan di luar pernikahan yang syar'i, maka lahirlah dia, ini namanya anak zina. Maka disebutkan bahwasanya anna imamata waladin sina sahihatun iza salima dinuha. Sesungguhnya ya imamnya seorang anak sina itu sahih dengan syarat agamanya salim, agamanya bagus. Jadi ketika agamanya bagus, ya qiraannya juga bagus, maka dia menjadi imam padahal dia anak zina, kita tahu dia anak zina, ya maka ya keimamah apa imamnya adalah sahih. Meskipun sebagian asar dari para sebagian salaf, ya ba'dus salaf asaru kirahatin kirahiyati, sebagian salaf mengatakan makruh hukumnya seorang anak zina menjadi imam, ya ulalam ya hujjah mereka ya sebagian salaf mengatakan demikian. Akan tetapi ada suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu qalat. Aisyah pernah berkata, "Laisa alaihi min wazarin abawaihi syai'un." Ya. Tidak ada bagi anak zina itu ya dosa, sesuatu dosa yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya. Ya, anak zina itu tidak berdosa. Ya, tidak ada dosa baginya. Ya, yang dilakukan apa yang dilakukan oleh orang tua biologisnya anak tersebut. Jadi asar ini menunjukkan bahwasanya seorang anak zina kalau dia menjadi pemimpin imam maka sah, ya sah salatnya. Cuma ada sebagian asar dari sebagian salaf mengatakan kairaha. Oleh karenanya ini juga yang menjadi pertimbangan kita kalau ada ya seorang yang bagus, maksudnya bukan dari anak zina, bagus bacanya, maka lebih utama kita jadikan dia imam. Adapun kalau tidak ada dan anak zina yang menjadi imam, maka sah keimamannya dan sohi salatnya makmun yang berada di belakang imam yang demikian ini. Kemudian disebutkan juga bahwasanya seorang yang salat nafilah, salat sunnah, berimam di belakang orang yang salat fardu. Ya, sah salatnya. Sebagaimana dalam satu kisah, Rasulullah dan para sahabatnya sudah selesai salat, datang orang yang terlambat, ya, terlambat datang. Maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Adakah di antara kalian yang ingin bersedekah?" Maksudnya bersedekah adalah menjadi makmun. Dia salat sunnah. Ya, maka ada seorang sahabat yang menemani orang tersebut yang salat yang tadi datang sendirian, maka ya orang tersebut salat dalam keadaan wajib, sementara yang sudah salat wajib tadi dia menjadi makmum sebagai orang yang salat sunnah. Demikian juga sebaliknya, boleh bagi orang ya makmum itu salat wajib sementara imamnya niatnya salat sunnah, sebagaimana pernah terjadi pada kisah Mu'adz bin Jabal. Suatu saat beliau salat wajib bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke kabilahnya. Kemudian kabilahnya tersebut belum salat. Kemudian setelah dikumandangkan azan iqamah, beliau ya Mu'adz bin Jabal dijadikan sebagai imam ya pada kaumnya, padahal Mu'adz bin Jabal telah melakukan ya salat ya bersama Rasulullah SAW. Maka salatnya bersama Rasulullah SAW adalah salat wajib, salatnya bersama kaumnya adalah dia sebagai imam adalah salat sunnah, sementara kaumnya adalah salat wajib. Dan ini demikian perbedaan niat dalam masalah makmum dan makmum dan imam. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan mokib imam dan makmum. Di mana posisi imam dan makmum? Ya, makmum ketika salat. Jadi posisi yang normal imam ya adalah di belakang imam adalah barisan laki-laki. Di belakang barisan laki-laki adalah barisan wanita. Ini kalau makmum banyak. Kalau makmumnya sendiri, imamnya sendiri, makmumnya sendiri, maka ya posisinya makmum itu berada di samping kanan imam. Ya. Makmum berada di samping kanan imam, ya sejajar. Sebagaimana dulu Nabi SAW pernah melakukan salah sunnah, kemudian salat malam, kemudian datanglah ya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salat di sampingnya, samping kirinya. Maka ketika itu Nabi SAW ya menghalau Ibnu Abbas ke arah belakangnya, kemudian menempatkan Ibnu Abbas di arah kanannya. Ya, demikian juga yang terjadi pada Jabir bin Abdullah, datang salat ya, dia ingin menjadi makmum di samping Rasulullah SAW yang salat sunnah. Kemudian ya Rasulullah SAW menghalau Jabir, kemudian ya menempatkan di sebelah kanan. Ini dua kejadian yang mana Rasulullah SAW menghalau Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah, yang ketika itu dia ya ingin menjadi makmum, tetapi dia berdiri di samping kirinya Rasulullah SAW, maka Rasulullah yang menghalaunya untuk berada di samping kanan. Oleh karenanya seorang ya yang menjadi makmum kalau sendiri ya makmumnya satu orang saja, maka posisinya berada di sebelah kanan sejajar dengan imam, dan tidak boleh dia mendahului imam atau maju daripada imam, sejajar ya dengan imam. Kemudian bagi wanita ya, misalkan ya kalau dia sendiri makmum sendiri, maka tidak boleh dia sejajar dengan imamnya. Kalau dia sendiri, dia meskipun sendiri ya dia posisinya diseretkan di belakang. Meskipun dia sholat dengan suaminya, misalkan sholat malam sekali-sekali dengan suaminya, maka posisinya dia bukan di samping, tetapi dia di belakang, karena dia adalah seorang wanita. Kemudian juga bagaimana posisinya seseorang yang salat sendiri di belakang saf? Ini ya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li fassi aw li faradin khalfas saffi. Tidak boleh seseorang salat sendiri ya di belakang saf. Artinya larangan Nabi ini, manakala saf-saf itu masih lapang, masih kosong, masih ada tempat untuk masuk ke dalam saf. Kemudian dia membuat saf sendiri di belakang dan tidak ada lagi orang yang menemaninya sampai salam dia sendiri di belakang, maka ini disebutkan oleh sebagian ulama berdasarkan hadis ini tidak sah salatnya. Oleh karenanya, ya kalau masih ada tempat lapang jangan kita buat saf sendiri di belakang. Tetapi kalau memang sudah full tidak ada lagi tempat lapang, maka apa boleh buat? Kita meskipun sendiri boleh kita membuat saf di belakang, karena tidak mungkin ya kita tidak mau salat berjamaah hanya disebabkan karena demikian tidak ada orang yang menemani kita. Jadi ukurannya atau larangan Nabi ini membuat saf di belakang sendiri kalau masih ada tempat lapang. Kalau sudah tidak ada tempat lapang, maka boleh kita membuat saf di belakang meskipun kita sendiri. Ya, ini juga demikian. Kemudian juga permasalahan masalah posisi imam. Biasanya di masjid-masjid ada yang melakukan ya membuat satu aturan bahwasanya imam kemudian dipisah dengan ya dibuat satir antara laki-laki dan perempuan, ya tetapi sebelah kanan ya makmum laki-laki, sebelah kiri makmum perempuan, sejajar makmum laki-laki dan makmum perempuan sejajar, cuma terpisah dengan satir saja atau hijab. Maka posisi yang demikian ini bagaimana salatnya? Ya, kita katakan bahwasanya salatnya adalah sahih, namun dia meninggalkan satu sunnah pengaturan saf dalam salat. Ya, satu sunnah pengaturan saf dan salat dalam salat, perempuan tidak boleh sejajar dengan laki-laki, mestinya perempuan harus di belakang dari laki-laki. Jadi ya, ini adalah kekurangan. Ya, tentunya imam nanti sebagai domin. Ya, ketika imamnya tidak menegur bahwasanya harus perempuan di belakang, tidak boleh sejajar ibu-ibu dan laki-laki meskipun ada satir, maka ketika ini imamnya nanti sebagai domin, dia akan menanggung kekurangan-kekurangan dalam salat berjamaah kalau dia tidak menegurnya, atau minimal pengurus masjid yang menanggung kekurangan-kekurangan salat jamaah karena saf bagi wanita itu di belakang laki-laki bukan sejajar, meskipun kalau mereka salat adalah sahih salatnya. Kemudian juga pembahasan yang terakhir adalah pembahasan sholat di antara dua tiang. Ini juga biasa kita ditanyakan bagaimana hukum sholat di antara dua tiang. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat pernah mengatakan, nuhina an nusalliya baina sawari ya fi ahdi Rasulullah sallam. Dulu kami para sahabat dilarang salat di antara dua tiang ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami para sahabat di zaman Nabi kita dilarang salat di antara dua tiang. Jadi kenapa demikian? Karena salat di antara dua tiang akan memutuskan salat jamaah. Kemudian At-Tirmizi dan yang lainnya mengatakan larangan ini bukan bersifat larangan haram tetapi makruh. Ya, sebagian ulama mengatakan larangan ini bersifat makruh. Artinya kalau ada orang yang salat di antara dua tiang tetap sah salatnya, tetapi makruh hukumnya karena ada larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Larangan ini ada pengecualian. Ada pengecualian. Misalkan kalau masjid sempit. Ya, banyak jamaah, maka tidak mengapa kita mengisi saf-saf di antara dua tiang sebagaimana kita lihat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, banyak tiang-tiang masjid karena full berdesakan maka mereka tetap mengisi di antara tiang-tiang tersebut. Ini ya, dinamakan bahwasanya hukum tadi kiraha ya sesuatu yang makruh tazulu bil hajah. Hukum kiraha itu dalam kaidah fikih itu akan hilang hukum makruhnya kalau ada hajat. Demikian juga disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwasanya kalau di antara jarak tiangnya ya lebar, di antara jarak tiangnya lebar, ya kemudian sudah mendekati sisi samping masjid, sisi kanan dan sisi kiri, maka tetap boleh diisi saf di antara dua tiang tersebut. Ini di antara juga ya pengecualian, ya di antara pengecualian dalam masalah makruhnya kita salat di antara dua tiang. Kalau tiang antara dua tiang itu adalah lebar, mungkin bisa menampung jamaah 10 ya banyak atau 10, maka ya kita dalam keadaan demikian ini ya boleh kita mengisi demikian. Atau dua tiangnya itu sudah mendekati tepi masjid kanan ya sebelah kanan, kedua tepi masjid berarti lebar, ya, di antara dua tepinya tersebut, maka ya ulama kita mengatakan ini termasuk pengecualian dari hukum makruhnya salat di antara dua tiang. Walau alam bisawab, inilah di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan salat berjamaah antara hukum-hukum makmum, ya, dan imam. Walau alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini, dan untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin dipertanyakan, ya saya kembalikan kepada Al-Ustaz Jusmin. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan materi dalam kajian kitab fikih Raudhul Murbi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Romli bin Haya hafizallahu taala. Baik, pendengar dan pemerhati Roja, dalam pembahasan ini kita telah mendengarkan tentang hukum, ya, menjadi imam dan makmum dan ketentuan-ketentuannya, ya. Dan mungkin di antara pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM ada yang ingin menanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan atau hal-hal yang lain, dan tentunya pendengar bisa menghubungi kami di 08229298 6295. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita angkat salah satu pendengar. Ya, halo. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, dengan siapa Bapak? Abu Abdul Khalik. Iya, di mana Pak? Di Wawa. Oh iya iya, Abdul Khalik di Wawa. Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Ini Ustaz Ana mau bertanya masalah ketika seseorang menjadi imam dengan bacaannya yang cukup panjang setelah membaca surat Al-Fatihah. Yeah. Yang tadinya kita berniat bermakmum di belakang imam tersebut, akan tetapi karena kita rasa-rasa bacaannya ini cukup panjang dan kita sendiri mungkin punya hajat atau boleh dikata kurang terlalu sehat begitu, maka bolehkah yang tadinya kita berdiri di belakang imam yang kita niatnya sholat berjamaah mengikuti imam, langsung kita niat munfarid, kita memisahkan diri dari jamaah dan selanjutnya kita selesaikan sholat fardu tersebut secara munfarid. Nah, Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Abdul Khalik, Abu Abdul Khalik di Wawah bertanya masalah hukum seseorang yang memisahkan diri. Tadinya dia niat berjamaah, misalkan diri menjadi sholat sendiri, disebabkan karena ada alasan syar'i. Misalkan imamnya panjang bacaannya, sementara dia adalah orang yang punya hajat. Misalkan dia singgah, sementara dia cuma menumpang mobil, mobil yang ditumpangi sudah mau jalan. Atau dia ada hajat, misalkan dia menyimpan anaknya di mobil, anak kecilnya. Atau dia ini adalah petugas, ya, petugas untuk suatu keperluan masyarakat seperti untuk menjalankan air atau membuka pintu air dan sebagainya, sementara dia harus melakukannya pada tepat waktunya. Atau dia petugas rel kereta api yang untuk menjaga rel atau kereta api yang akan lewat supaya tidak terjadi kecelakaan. Maka yang demikian ini karena dia ada hajat, maka hukumnya boleh baginya untuk memisahkan diri dari imam, manakala bacaan imam itu adalah bacaan yang panjang karena ada satu hajatnya. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Muaz bin Jabal memimpin salat. Kemudian ya beliau membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Sementara di antara makmumnya ada orang yang punya hajat kebutuhan, maka dia keluar dari jamaah. Ya, keluar dari jamaah, kemudian dia salat sendiri. Dia tidak ikut lagi imam. Setelah itu Muaz mencela orang tersebut. Muaz bin Jabal mencela orang tersebut. Maka orang tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka dipanggillah Muaz bin Jabal. Maka kata Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal, ya, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah wahai Muaz bin Jabal? Apa kamu ingin membuat fitnah wahai Muaz bin Jabal? Ya, karena kamu salat bersama manusia dengan bacaan yang panjang. Kemudian ya, Rasulullah SAW menegurnya, karena Rasulullah SAW mengatakan, Isa sallah bin nasi, kalau kamu salat bersama dengan manusia, maka fal yuhafif, maka ringankanlah. Fa inna fim, karena pada jamaah itu ada orang yang sakim, ada orang yang sakit, ada orang yang daif, ada orang yang lemah, ada orang yang kabir, ada orang yang tua umurnya. Maka kalau kita memimpin salat, maka hendaklah kita tidak terlalu memanjangkan salatnya. Maka hukumnya demikian adalah boleh, tetapi dengan syarat bahwasanya dia memang punya usur yang syar'i. Kalau tidak, ya, dia ini ya bisa jadi termasuk orang-orang yang memain-mainkan salat berjamaah. Oleh karenanya, kalau ditanyakan tadi, ya, sebagaimana alasannya imamnya bacanya panjang, kemudian dia ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan, maka dalam dekat ini demikian, maka ketika dia berpisah dari jamaah, maka tetap sahih salatnya, dan orang tersebut tidaklah boleh dicela karena dia punya alasan yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian untuk Bapak Abu Abdul Khaliq yang berada di Wawa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita ambil dari via WhatsApp. Sini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ana pernah sholat menjadi makmum pada awal sholat. Pada awal sholat, ana hanya sendirian dan berdiri sejajar dengan imam. Kemudian datang seseorang menjadi masbuk dan berdiri di sebelah kanan ana. Saat mengetahui hal tersebut, imam maju ke depan. Apakah benar yang dilakukan oleh imam tersebut? Dari Abu Miftah di Andonohu. Iya. Misalkan seseorang menjadi imam, di awalnya dia dia makmumnya hanya sendiri. Kemudian datang lagi makmum yang kedua, berarti makmumnya sudah dua. Kalau seandainya ya, kalau seandainya masih ada tempat yang lowong untuk imamnya maju sedikit sehingga nanti makmumnya ini bisa merapat, ya. Karena tadi posisinya dia di antara dua, ya, makmum sebelah kanan dan makmum sebelah kiri. Kalau misalnya masih ada tempat kosong di depan, kemudian imam maju sedikit agar makmum bisa merapat, maka itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Tetapi kalau tidak ada, maksudnya sudah mentok di depan, maka posisinya makmum, satu makmum di kanan, satu makmum di kiri, maka ini tidak mengapa. Ya, karena ini pernah terjadi bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah salat bersama dengan Alqamah dan Al-Aswad. Alqamah Aswad ini murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, tabi'in yang perawi-perawi hadis yang siko. Mereka ini berdua salat ya samping kanan, samping kiri. Abdullah bin Mas'ud sebagai imam di tengah. Maka dalam keadaan ini demikian ini adalah boleh. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya hakaza, demikian ini yang pernah sampai marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian tetap sahih salatnya orang yang demikian ini, meskipun lebih bagus kalau masih ada tempat lowong di depan untuk imam maju sedikit agar makmum kembali pada posisi yang disyariatkan adalah di belakang imam ketika makmumnya sudah dua orang. Allah alam ya bisawab. Ya, demikian untuk Abu Miftah di Andonohu. Ya, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Dan selanjutnya dari Bapak Muhammad Aswan di THR. Assalamualaikum. Bolehkah orang yang rumahnya di belakang masjid, dia sholat dari rumahnya mengikuti imam di masjid? Iya. Pertanyaannya bahwasanya bagaimana hukum orang yang sholat di belakang masjid di rumahnya, tetapi dia mendengar imam atau bacaan imam atau takbirnya imam, dia mengikuti takbirnya imam. Sama kita lihat bahwasanya sebagian jamaah haji atau jamaah umroh, mereka sholat di atas hotel karena mereka melihat imam dan mendengar suara imam Masjidil Haram, mereka salat di atas hotel. Bagaimana hukumnya demikian ini? Maka hukum salatnya dia tidak dianggap sebagai salat jamaah. Kenapa? Karena ya di antara salat berjamaah itu tidak boleh terputus saf. Tidak boleh terputus saf dengan putus yang panjang. Ya, putus apa terputusnya saf dengan jarak yang panjang. Maka seorang imam tadi, makmum tadi dia salat di rumah ya dengan mengikuti imam yang ada di masjid, maka tidak sah salat jamaahnya. Dia dianggap salat sendiri saja. Demikian juga ya sebagian jamaah-jamaah haji dan umroh yang mereka malas untuk turun ke Masjidil Haram, mereka hanya salat buka horden di depan hotelnya karena imam Masjidil Haram dilihat dari hotelnya, ya maka ini juga tidak sah ya salat berjamaahnya, hanya dianggap sebagai sah salat sendiri. Demikian juga kasusnya seperti tadi Pak Aswan, kasusnya demikian maka tidak boleh meskipun kita dengar bacaan imam, ya tidak boleh kita salat mengikuti imam ya sementara kita safnya kita terputus dengan jarak yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu ikhwatul iman pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk Bapak Muhammad Aswan di THR. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM dirahmati Allah, mungkin karena waktu yang membatasi kita pada kesempatan sore hari ini, dan mungkin ada penutup atau kesimpulan yang untuk kajian kita sore ini Ustaz, mungkin ada yang bisa disampaikan. Sebagai tambahan, disebutkan oleh penulis bahwasanya kalau wanita menjadi imam di antara para wanita, maka letaknya yang disunnahkan adalah wasatuhunna nadban, yaitu sunnah baginya untuk dia berada di tengah-tengah. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, bahwasanya kalau para wanita yang menjadi mereka salat berjamaah, maka imamnya itu nadban, ya tidak berada di depan, tetapi imamnya itu adalah dia berada di tengah-tengah antara makmum para wanita tersebut. Jadi demikian sejajar begitu. Ini adalah riwayat dari Aisyah dan Ummu Salamah. Kemudian juga bagaimana seorang makmum di suatu tempat dia mendahului, maksudnya dia posisinya lebih kemuka daripada imam. Imam agak di belakang, makmumnya agak ke depan. Apakah salat yang demikian ini? Asalnya bahwasanya makmum itu di belakang, tidak boleh dia posisinya lebih di depan daripada imam, di depan Ka'bah atau di depan kiblat daripada imam asalnya. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu seperti di Masjidil Haram, dalam keadaan banyak berdesakan jamaah haji yang ingin tawaf, maka dalam keadaan demikian ya dibolehkan bagi imam ya makmum berada pada posisi lebih dekat dengan Ka'bah daripada imamnya. Ini dalam keadaan posisi demikian. Jadi kalau dalam posisi normal tidak boleh sama sekali posisi makmum itu melebihi daripada posisi imam. Minimal dia sejajar. Kalau dia sempit ya ruangan, misalkan sudah sempit semua full masjid, maka datang makmum satu orang saja, tidak mungkin dia mau salat di masjid, maka dia boleh mengambil posisi di samping imam. Di samping imam, kemudian dalam keadaan tidak boleh dia mendahului sedikit atau maju sedikit ya di arah kiblat daripada imamnya. Dia minimal sejajar dengan imam tersebut. Lakulial, inilah di antara tambahan yang bisa kita sampaikan. Ya, kemudian juga ada juga masalah imam bagi anak kecil yang belum balig, belum mumayyiz, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya bahwasanya seorang anak kecil yang belum mumayyiz, mumayyiz itu ditandai biasanya umur 7 tahun yang bisa membedakan hak dan batil atau maslahat dan mudarat. Kalau dia belum mumayyiz, ya misalnya 7 tahun ke bawah, maka hukum salat anak yang demikian yang belum mumayyiz adalah tidak sah. Makanya kalau ibu-ibu punya anak, ya meskipun dia laki-laki yang harus menjadi imam, tidak boleh perempuan jadi imam laki-laki. Kalau mau salat jamaah dengan anaknya, lihat anaknya, kalau anaknya belum memayis, belum bisa membedakan, meskipun mungkin dia sudah hafal surat-surat dari bacaan Al-Quran, tetapi belum memayis, maka tidak boleh atau tidak sah dia menjadi imam. Biar ibunya saja yang imam dulu. Ya, meskipun wanita tidak boleh mengimami laki-laki, itu bagi yang dewasa. Ya, wanita dewasa mengimami laki-laki yang dewasa juga. Jadi tidak boleh demikian ini, karena ya seorang yang belum memayis itu tidak sah salatnya, tidak sah ibadahnya. Adapun kalau dia sudah memayis 7 tahun ke atas, sudah bisa membedakan al-haq, al-batil, manfaat dan mudarat, maka sah keimamahannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih bahwasanya mumayyiz itu adalah sah dalam masalah ibadah. Kalau sudah balig adalah wajib dalam masalah ibadah. Artinya kalau anak-anak yang sudah mumayyiz, ya sah ibadahnya, sah salatnya, sah imamnya, sah juga azannya. Kalau belum mumayyiz, maka tidak sah. Ini yang perlu diperhatikan bagi ibu-ibu yang salat di rumah bersama dengan anak kecilnya, ya tidak boleh dia jadikan imam kalau dia belum mumayyiz. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM, demikian kajian kita fikih Rodul Murbi yang dipaparkan oleh Al-Ustadz Romli bin Haya Hafizullahu Ta'ala dalam satu karya yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Imam Mansur Al-Bakhuti Rahimahullah Ta'ala. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan manfaat buat kita, tambahan ilmu untuk kita, dan utamanya kita yang tentunya akan melaksanakan sholat, dan tentunya kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat dalam ibadah sholat tersebut. Dalam pembahasan ini, insya Allah nanti kita akan kembali bertemu pada pertemuan pekan depan dalam kajian di kitab yang sama, dan tentunya di 95.1 FM Roja Kendari. Saya yang bertugas Jusmin Abu Aisyah mengucapkan jazakallahu khair ustaz, dan terima kasih sudah hadir untuk memaparkan materinya pada kesempatan hari ini. Baik pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya demikianlah kebersamaan kita untuk kesempatan sore hari ini, dan sekali lagi saya Jusmin Abu Aisyah mengucapkan jazakumullah khairan bagi Anda semua yang telah beratensi, baik Bapak yang sudah menelpon ya, dan juga kepada Bapak yang sudah menghubungi kami lewat WhatsApp ya, dengan pertanyaan yang sudah diajukan, dan semoga apa yang ditanyakan dan juga dengan jawaban yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh Ustaz, bisa dipahami dan dimengerti. Baik, demikian kebersamaan kita. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat tawrah. Qul fa'tu bit-tawrati fatluha in kuntum sadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqa Allah. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه تسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم السلام عليكم وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلون